Emang kamu dasar lonte, bagingan gak cukup satu kontol. Emang mantan bangsat, bagingan dirimu. Katanya setia, tapi punya simpenan. Emang kamu dasar lonte, bagingan gak cukup satu kontol. Emang mantan bangsat, bagingan dirimu. Katanya setia, tapi punya simpenan. Emang kamu dasar lonte, bagingan gak cukup satu kontol. Emang mantan bangsat, bagingan dirimu. Katanya setia, tapi punya simpenan. Emang kamu dasar lonte, bagingan gak cukup satu kontol. Emang mantan bangsat, bagingan dirimu. Katanya setia, tapi punya simpenan. Hubungan 2 tahun yang engkau jalani, tapi ternyata engkau gak menghargai. Emang engkau wanita gak punya hati, gak bisa setia pada pasangan. Kata-kata manis yang engkau lontarkan agar hatiku luluh dengan bualan. Emang engkau wanita manis di bibir, tapi busuk di hati. Tulus berjuang yang membuatku betah. Aku sangka semua itu hanyalah di budaya. Ternyata mulutmu bagaikan ular berbisa. Engkau masuk dalam hati ini beribu cara agar dirimu tenar dunia maya dan dunia nyata. Aku sangka dirimu hanyalah untuk numpang nama. Emang kamu dasar tolol dan gak punya otak. Emang kamu dasar lonte, bagingan gak cukup satu kontol. Emang mantan bangsat, bagingan dirimu. Katanya setia, tapi punya simpenan. Hei anjing, kata-kata manis yang sering kau ucapkan. Kata setia tulus berjuang yang membuatku betah. Tak kusangka semua itu hanyalah di budaya. Ternyata mulutmu bagaikan ular berbisa. Engkau masuk dalam hati ini beribu cara agar dirimu tenang dunia maya dan dunia